Bagaimana hukumnya kalau seorang mengatakan seperti ini? Untung ada kamu yang selamatkan saya. Apa ini termasuk syirik? Ya, ini kadang terucap ya oleh seorang. Tapi bukan artinya dia meyakini bahwa gara-gara orang ini dia selamat. Tapi kalau ingin lebih afdol daripada itu, pertama dia berkata alhamdulillah. Dia sandarkan dulu segalanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, setelah itu kalau dia berkata alhamdulillah ada kamu menyelamatkan saya, itu enggak ada masalah. Sebab itu dari sebab. Ya, sebab dia selamat. Dan semuanya adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.